cinta telah berkobar di hatiku, membakar setiap relung dalam kalbuku. Takkan sirna walau kau jauh dariku, bayangmu menjelma hadir di mataku. Ku ingin cepat bertemu. Tak.